الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد إخوة في الله وأخواتي في الدين bapak-bapak, ibu-ibu, saudara dan saudariku sekalian. Semoga Allah Ta'ala senantiasa melimpahkan keberkahan, melimpahkan rahmat, melimpahkan nikmat dan hidayah serta taufiknya kepada hadirin sekalian. Dan tidak lupa kita ingatkan ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan hujan kepada kita, maka di antara doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah doa Allahumma sayyiban nafi'an. Kita berdoa, ya Allah, turunkanlah hujan yang bermanfaat kepada kami. Kita lanjutkan pelajaran kita dari kitab At-Taliq 'ala Nuril Yaqin fi Sirati Sayyidil Mursalin karya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dan Risalah Nurul Yaqin ditulis oleh Syekh Muhammad Al-Khudhari rahimahumullah taala. Pada pertemuan yang telah lalu telah kita baca penjelasan Syekh Muhammad Al-Khudhari tentang da'watuhu sallallahu alaihi wasallam sirran. Dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam secara sembunyi-sembunyi. Dan di fase dakwah secara sembunyi-sembunyi masuk Islamlah beberapa sahabat Nabi. Di antaranya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, di antaranya Uthman bin Affan radhiyallahu anhu, di antaranya Az-Zubair ibnul Awam radhiyallahu anhu, di antaranya Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu, dan yang terakhir yang kita baca adalah Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu ta'ala anhu. Yang masuk Islamnya Sa'ad bin Abi Waqqas ditentang oleh ibunya sendiri, sehingga ibunya mogok makan, sehingga ibunya berpanas-panas, tidak ingin berteduh selama 3 hari. Sampai-sampai turunlah ayat Allah Ta'ala berfirman, وَوَصَيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا. Kami wasiatkan manusia agar berbuat baik kepada orang tuanya. وَإِنْ جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِمَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا. Dan kalau kedua orang tua berusaha untuk menjurmuskan kepada kesyirikan yang engkau tidak memiliki ilmu tentangnya, maka jangan taati keduanya. فَلَا تُطِعْهُمَا. إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ. Kepadakulah, kepada Allah lah kalian akan kembali dan aku akan kabarkan kepada kalian amalan yang kalian lakukan. Nah, kemudian di sini Syekh Muhammad Al-Khudhari memberikan 2 faidah terkait ayat ini. Beliau mengatakan, وَفِي خِتَامِ هَذِهِ الْآيَاتِ فَإِدَتَانِ. Di akhir ayat ini terdapat 2 faidah. Yang pertama, at-tambihu ala annal jazaa'a ilallah. Ayat ini ingin memberikan penekanan bahwasanya balasan itu dari Allah Subhanahu wa taala. Balasan baik, balasan kebaikan maupun balasan keburukan itu dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan dari orang tua, bukan dari siapapun selain Allah. Falatu hadith nafsaka bijafwatihima liishrakihima. Maka jangan engkau memiliki keraguan. La tu hadith nafsaka artinya jangan memiliki keraguan dengan adanya sikap keras kepala dari orang tua yang mengajak kepada kesyirikan. Ya, terkadang ketika orang tua mengajak kepada keburukan, termasuk ketika mengajak kepada kesyirikan, maka timbul rasa kasihan dalam diri kita. Ya, timbul rasa enggak enak, timbul rasa sungkan untuk tidak taat kepada orang tua. Akan timbul hadithu nafsi, akan timbul perkataan dalam hati kita untuk mengikuti mereka. Ya, maka di sini ayat ini mengatakan ilayya marji'ukum. kepada kulah kalian akan kembali, kata Allah Subhanahu wa taala. Allah ingatkan bahwasanya kamu, si anak dan juga si orang tua akan kembali kepada Allah, dan Allah akan balas semua amalan, baik amalan baik maupun amalan buruk. Ya, maka jangan taati keburukan dari orang tuamu. Ingat, pahala dan dosa dariku, bukan dari orang tuamu. Yang kedua, walhabdu ala thabati fid din. Ayat ini mengandung alhabdu, motivasi, ala thabati fid din, untuk tetap kokoh, tetap istiqomah, berpegang pada agama, apapun rintangannya. Walaupun rintangan itu datang dari keluarga sendiri, bahkan dari orang tua sendiri, maka hendaknya tetap thabat, tetap kokoh. Li'alla yanala syarra jazain fil ukhra. Agar keduanya, la yanala, agar keduanya tidak mendapatkan, ya, keduanya di sini mungkin maksudnya kedua orang tua, atau bisa jadi si anak dan si orang tua, tidak mendapatkan syarra jazain, ganjaran yang buruk di akhirat. Ya, maka ketika ada hambatan, ada godaan untuk melakukan maksiat, apalagi untuk melakukan kesyirikan, maka hendaknya sabat, kokoh, jangan tergoda. Bahkan kalau hambatan tersebut datang dari orang tua, maka tetaplah kokoh, jangan taati mereka, tetap pergauli mereka dengan baik, namun tetap kokoh, berpegang pada agama. Kalau kita tidak kokoh, kalau kita tergoda, kalau kita merasa tidak enak kepada manusia, dan kita melakukan hal yang Allah larang, maka dikhawatirkan kita akan mendapatkan syarra jazain, ganjaran yang buruk di akhirat. Ya, maka ingatlah akhirat. Ya, apapun gangguan yang kita rasakan itu cuma sebentar di dunia. Ingatlah akhirat. Akhirat itu ya, khairun wa abqa, lebih baik dan lebih kekal, lebih lama. Maka gangguan yang kita rasakan di dunia tahanlah sebentar. Ya. Nah, di antara adab kepada orang tua, ketika orang tua melakukan hal yang tidak mengenakan hati kita, di antara adabnya adalah tahammulul adza, tahammul, menahan gangguan dari orang tua. Ini adab, at-tahammul, menahan, bertahan, tidak membalas gangguan dari orang tua. Sebagaimana dalam sebuah hadis riwayat Bukhari Muslim, ketika Aisyah radhiyallahu taala anha kalungnya hilang, kalungnya jatuh dalam sebuah perjalanan, Rasulullah dan para sahabatnya diantaranya Abu Bakar dan Aisyah melakukan perjalanan, kemudian kalung Aisyah jatuh, hilang. Kemudian orang-orang pun berhenti melakukan perjalanan. Kemudian semua orang diperintahkan untuk mencari kalungnya Aisyah. Rasulullah perintahkan untuk mencari. Maka ada yang mencari ke jalan yang tadi dilalui, ada yang mencari di sekitar tempat berhenti tersebut. Semua dicari. Maka Abu Bakar sebagai ayah dari Aisyah merasa enggak enak sama orang-orang. Gara-gara anak saya, orang harus repot-repot nyari, padahal sedang dalam perjalanan, sedang capek, masih harus menempuh perjalanan yang jauh. Maka Abu Bakar merasa enggak enak dan memarahi Aisyah. Gara-gara kamu, ini orang-orang menjadi kerepotan. Kira-kira demikian. Kemudian Aisyah pun dipukul oleh Abu Bakar. Tentunya bukan pukulan yang menyakitkan, pukulan peringatan, pukulan dalam rangka untuk memberikan adab, mengajarkan adab. Dipukul oleh Aisyah dan Aisyah tidak membalas. Aisyah tidak membalas. Aisyah diam saja. Maka para ulama mengambil faedah dari hadis ini, di antara adab kepada orang tua adalah tahammulul adza, menahan gangguan dari orang tua. Jadi kalau orang tua bersikap dengan sikap-sikap yang tidak mengenakan, maka tahan saja. Enggak usah dibalas, enggak usah ditangkis, enggak usah menghindar, tahan saja. Kalau misalnya orang tua bilang, wah kamu ini sok tahu, kamu ini kurang ajar, kamu ini tahu apa anak ingusan, maka cukup katakan, nggih bu, nggih. Kamu ini kurang ajar, nggih saya kurang ajar. Kamu ini anak ingusan, nggih saya anak ingusan. Ya aja, nggih aja. Enggak perlu dibantah. Bukan saya kurang ajar bu, tapi gini. Enggak perlu dibantah. Bukannya saya sok tahu, tapi maksudnya gini. Enggak perlu. Bilang aja nggih, iya saya kurang ajar. Ngapunten nggih bu. Iya saya anak ingusan. Ngapunten. Jadi tahammul, tahan saja. Hatta kalau misalnya orang tua itu melakukan main tangan, andaikan masih bisa antum tahan, maka antum tahan saja, nggak usah menangkis. Jadi nggak mergo antum sabuk hitam. Wah, ketika dipukul sama orang tua ditangkis, enggak, jangan ditangkis. Udah biarin nggak apa-apa. Kalau dipukul ya dipukul aja, tahan aja. Ya, selama itu masih bisa ditahan, tidak membahayakan ya. Ya, tapi kalau mukulnya pakai rotan ya bahaya. Ya. Kalau mukulnya bawa senjata tajam ya bahaya, harus menghindar. Ya. Atau bahkan laporkan polisi ya kalau sampai membahayakan nyawa. Tapi kalau masih bisa ditahan, cuma dijewer, cuma disentil, cuma dicubit, ya, tahan saja. Ya, nggak perlu ditangkis, nggak perlu menghindar, nggak perlu membalas juga. Nggak perlu membalas. Tahammulul adza. Ini adab kepada orang tua. Dan ihtisab kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Jenengan melakukan itu tahammul, menahan sakit, menahan cacian orang tua ya. Minta pahala kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Saya seperti ini untuk berbakti kepada orang tua. Ya Allah berikan saya pahala. Ya, ihtisab kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini di antara faedah dari ayat ini. Kemudian di antara sahabat Nabi yang masuk awal, yang masuk Islam di awal-awal, wa minhum Thalhah bin Ubaidillah bin Utsman. Di antaranya Thalhah bin Ubaidillah. Nama lengkapnya Thalhah bin Ubaidillah bin Utsman bin Amr bin Ka'ab bin Sa'ad bin Taim bin Murrah Al-Taimi Al-Qurasyi. Berarti beliau orang Quraisy. Wa qad kana 'arafa min ar-ruhbani. Zikra ar-rasuli wa sifatahu. Dan Thalhah bin Ubaidillah sudah mengetahui dari para ruhban. Ruhban artinya ahli ibadah orang-orang Nasrani. Ya, rahib, ahli ibadah orang Nasrani. Thalhah sudah pernah mendengar dari para ruhban, dari para ahli ibadah orang Nasrani tentang disebutkannya Nabi terakhir, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta dengan sifat-sifatnya. Falamma da'ahu Abu Bakrin wa sami'a min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ma naf'ahu Allah bihi. Ketika Thalhah diajak oleh Abu Bakar, didakwahi oleh Abu Bakar As-Siddiq. Dan ketika Thalhah mendengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hal-hal yang bermanfaat, hal-hal yang baik. Wa ra'a ad-din matinan ba'idan am 'alaihi al-arabu. Dan faktor yang ketiga, Thalhah melihat agama Islam yang dibawa oleh Rasulullah adalah agama yang matin, agama yang kokoh. Bukan agama yang pelin-pelan, bukan agama yang banyak ittirab, banyak kegoncangan, banyak inkonsistensi. Namun agama yang mundhabit, agama yang teratur, agama yang kokoh. Ba'idan amma 'alaihil Arab, jauh dari perkara-perkara buruk yang menjadi kebiasaan orang-orang Arab. Minal mathalibi, berupa aib-aib. Jauh dari aib-aib, hal-hal buruk yang menjadi kebiasaan orang-orang Arab. Maka badara ilal islami. Maka tiga faktor ini membuat Thalhah bin Ubaidillah bersegera untuk masuk Islam. Faktor pertama, karena sudah dengar dari para rahib Nasrani. Faktor yang kedua, beliau mendengar dari diri Rasulullah SAW perkara-perkara yang baik, akhlak yang baik, adil, ya, jujur, dan yang lainnya. Faktor yang ketiga, melihat agama Islam yang dibawa oleh Rasulullah, agama yang matin, agama yang kokoh, agama yang mundhabit, teratur, ya, agama yang jauh dari aib-aib, Nah, keburukan-keburukan yang menjadi kebiasaan orang-orang Arab. Maka beliau pun bersegera masuk Islam. Kemudian di antara para sahabat Nabi yang masuk Islam di awal-awal, wa mimman sabaqu ilal Islam adalah Suhaib Ar-Rumi. Suhaib Ar-Rumi ini banyak orang salah paham, dikira Suhaib itu orang Romawi. Ya, karena ada lakab Ar-Rumi. Ya, dikiranya orang Romawi. Padahal Suhaib Ar-Rumi itu orang Yaman. Ya, beliau lahir di Yaman, keluarganya dari Yaman. Jadi Suhaib Al-Yamani harusnya. Ya, sebagai ulama mengkritisi ini, mengkritisi lakab Ar-Rumi ini. Sedangkan memang Suhaib Ar-Rumi, ya, ini memang pernah tinggal di Romawi. Karena keluarganya dijadikan tawanan sejak kecil. Ya, sejak Suhaib kecil, dia dan keluarganya dibawa oleh orang-orang Romawi sebagai tahanan. Sehingga Suhaib tinggal di Romawi beberapa tahun. Ya. Dan beliau di Romawi sebagai budak. Karena tahanan, ya, kan, tawanan. Statusnya sebagai budak. Jadi lebih tepat Suhaib Al-Yamani. Wa kana minal mawali. Dan Suhaib Ar-Rumi atau Al-Yamani termasuk dari kalangan mawali, kalangan pembantu. Kemudian di antara para sahabat yang masuk Islam di awal-awal, Ammar ibn Yasir al-Ansiyu. Ammar bin Yasir al-Ansi. Waqad qala radhiyallahu anhu. Dan Ammar bin Yasir pernah mengatakan, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ma ma'ahu illa khamsatu ab'udin wa mar'atani wa Abu Bakrin. Aku pernah melihat Rasulullah sallallahu di awal-awal tidaklah ada orang-orang yang bersamanya kecuali cuma 5 orang budak, 2 wanita dan Abu Bakar As-Siddiq. Ya, hadis ini sahih riwayat Al-Bukhari. Wakadzalika aslama abuhu Yasir wa ummuhu Sumayyah. Demikian juga masuk Islam bersama dengan Ammar bapaknya yang bernama Yasir dan juga ibunya yang bernama Sumayyah. Yang nanti keluarganya Ammar bin Yasir ini, Ammar, kemudian saudaranya, kemudian bapaknya, kemudian ibunya disiksa dengan siksaan yang pedih oleh orang-orang Quraisy. Sampai-sampai Nabi bersabda, sabran ya ahla Yasir, fa inna mau'idukum al-jannah. Sabarlah wahai keluarganya Yasir, karena tempat kalian, tempat kembali kalian adalah surga. Nanti juga akan diceritakan oleh Al-Khudhari di kitab ini tentang cobaan yang menimpa keluarganya Yasir. Wa minas sabiqin al-awwalina Abdullah ibn Mas'udin. Di antara para sahabat yang masuk Islam di awal-awal adalah Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Kana yar'al ghanama. Ketika itu Abdullah bin Mas'ud biasa mengembala kambing li ba'dhi musyriki Quraisyin. Untuk sebagian orang musyrik Quraisy di Mekah. Jazakallahu khairan. Jadi pekerjaan Abdullah bin Mas'ud mengembala kambing. Falamma ra'al ayati al-bahirata wa ma yad'u ilaihi alaihi salatu wasalam min makarimil akhlaq. Ketika Abdullah bin Mas'ud melihat ayat-ayat yang jelas. Ayat-ayat yang jelas dari apa yang didakwahkan oleh Rasulullah SAW berupa makarimul akhlak, berupa akhlak yang mulia. Taraka ibadatul authan. Maka seketika itu juga Abdullah bin Mas'ud meninggalkan peribadahan kepada berhala. Walazima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan seketika itu juga beliau senantiasa membersamai Rasulullah, mulazamah, membersamai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa kana radhiyallahu anhu katsir ad-dukhuli 'ala ar-rasuli la yuhjabu. Abdullah bin Mas'ud sering sekali masuk ke rumah Rasulullah dalam keadaan Rasulullah tidak berhijab darinya, tidak terhalangi. Jadi apa adanya di rumah, maka seperti itulah yang dilihat oleh Abdullah bin Mas'ud. Wa yamshi amamahu, dan Abdullah bin Mas'ud berjalan di depannya Rasulullah. Wa yasturuhu idza ghtasala, dan Abdullah bin Mas'ud menutupi Nabi kalau Nabi mandi. Wa yuqidhuhu idza nama, dan Abdullah bin Mas'ud membangunkan Nabi kalau Nabi ketiduran, kalau Nabi tidur. Wa yalbisuhu na'alaihi idza qama, dan Abdullah bin Mas'ud memakaikan dua sandal Nabi ketika Nabi berdiri. Fa idza jalasa adkhalahuma fi dhira'aihi, ketika Nabi duduk, maka Abdullah bin Mas'ud memasukkan kedua sandal Nabi ke lengan bajunya. Betapa semangatnya ya Abdullah bin Mas'ud untuk memberikan khidmah, memberikan bantuan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa min as-sabiqin al-awwalin, di antara para sahabat yang masuk Islam di awal-awal adalah Abu Dzar al-Ghifari. Abu Dzar al-Ghifari. Maka beliau dari kabilah Ghifar namanya, sehingga disebut Abu Dzar al-Ghifari. Wa kana min a'rabil badiyati, dan Abu Dzar adalah di antara a'rab, di antara orang-orang yang tinggal jauh dari pemukiman kota, orang-orang a'rab, orang-orang kampung bahasa kita, yang ada di badiah, yang ada di gurun-gurun. Ya, jadi kabilah Ghifar tinggalnya di gurun-gurun, jauh dari keramaian. Namun mereka fasihan hulwal hadithi, adalah orang-orang yang bahasanya fasih dan ucapannya manis, artinya bahasanya bagus. Walamma balaghahu mab'athu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala li akhihi, ketika sampai kabar kepada beliau tentang diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Abu Dzar berkata kepada saudaranya, "Wahai saudaraku, irkab ila hadzal wadi." Coba kamu pergi berkendaraan ke lembah ini, maksudnya ke Mekah. Karena dahulu Mekah itu bentuknya lembah-lembah diapit oleh gunung-gunung. Fa'lam li ilma hadzal rajuli. Maka nanti kalau kamu sudah ke sana, nanti sampaikan kepada saya ilmu yang dimiliki oleh laki-laki ini. Alladzi yaz'umu annahu nabiyyun, yang dia mengaku bahwasanya dia nabi. Ya'tihil khabaru minas sama, yang dia mengaku bahwasanya ada wahyu dari langit yang datang kepada dia. Wasma' min qawlihi, dan dengarkanlah ucapannya. Thumma atini, kemudian setelah itu datang lagi kepada saya. Jadi Abu Dzar mengutus saudaranya untuk melakukan investigasi. Coba kamu datang ke Mekah, kemudian nanti kamu lihat di sana orang yang ngaku nabi, apa yang diucapkan, apa yang dilakukan. Katanya dia ngaku dapat wahyu. Ya, kemudian nanti sampaikan kepada saya. Fantalaqal akhu hatta qadima Makkah. Maka saudaranya Abu Dzar pergi sampai dia sampai ke Mekah. Wa sami'a min qawli Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan beliau saudaranya Abu Dzar mendengar perkataan-perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tsumma raja'a ila Abi Dzar, kemudian saudaranya tersebut datang kembali kepada Abu Dzar. Faqala, kemudian saudaranya mengatakan, ra'aituhu ya'muru bi makarimil akhlaq, ya, aku lihat rasul tersebut, laki-laki tersebut memerintahkan untuk berakhlak mulia. Wa yaqulu kalaman ma huwa bi sya'ri, dan dia mengatakan perkataan-perkataan yang bukan syair. Artinya tidak ada syair yang sebagus itu, tidak ada perkataan yang sebagus itu, melebihi syair-syair. Faqala ma syafaitani mimma aradtu. Maka kata Abu Dzar, ini belum membuat saya puas. Saya masih penasaran. Fatazawwada wa hamala qirbatan lahu fiha ma'un. Maka Abu Dzar pun menyiapkan bekal, tazawwad. Dan dia membawa qirbah. Qirbah itu tempat minum yang terbuat dari kulit. Membawa kirbah yang isinya ada air. Hatta qadima Makkah, sampai beliau tiba di Mekah. Fa'atal masjid, maka Abu Dzar pun mendatangi masjid, maksudnya Masjidil Haram. Faltamasa Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, maka beliau pun mencari Nabi sallallahu alaihi wasallam, wala ya'rifuhu, sedangkan beliau tidak mengenalnya, belum tahu mana Nabi. Wa kariha an yas'ala anhu lima ya'rifuhu min karahati Quraisyin likulli man yukhatibu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Abu Dzar pun tidak ingin untuk bertanya kepada orang-orang. Kenapa alasannya? Karena beliau tahu, karena Abu Dzar tahu, lima ya'rifuhu, karena dia tahu orang-orang Quraisy karahah, benci, enggak suka kepada setiap orang yang ngobrol, yang bicara dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, karena bahaya. Kalau ada ngikutin ajaran Rasulullah, ngikutin ajarannya Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam, nanti akan ya, akan disakiti, akan disiksa, akan dibenci. Maka beliau pun berhati-hati. Hatta idza adrakahu al-lailu, sampai-sampai ketika malam datang. Ra'ahu Aliun, maka Ali bin Abi Thalib melihat dia, melihat Abu Dzar. Fa'arafa annahu gharibun, maka Ali pun menyadari bahwasanya Abu Dzar ini orang yang asing. Fa'adhafahu indahu, maka Ali bin Abi Thalib pun menjamu Abu Dzar sebagai tamu. Maka ini menunjukkan betapa mulianya akhlak Ali bin Abi Thalib. Ketika melihat ada orang asing, padahal belum tahu ini ngapain ini. Tujuannya mau ngapain? Belum tahu nih, tujuannya ingin masuk Islam, belum tahu. Namun oleh Ali bin Abi Thalib dijamu sebagai tamu. Walam yas'al ahadun minhuma sahibahu an syai'in. Dan dua orang ini tidak saling bertanya. Antara Ali bin Abi Thalib dan Abu Dzar tidak saling bertanya tentang tujuan-tujuan dia ke sini. Tujuan-tujuan Abu Dzar ke Mekah. Kenapa tidak saling nanya? Ala qa'idatid diyafati indal arabi, la yus'alu ad-dhaifu an sababi qudumihi illa ba'da 30. Ya, karena ada suatu kaidah yang menjadi kebiasaan orang Arab ketika itu dalam bab diyafah, dalam bab adab bertamu, kaidahnya adalah la yus'alu ad-dhaifu, enggak boleh ditanya, ya, tamu itu enggak boleh ditanya tentang sebab dia datang, kenapa? Illa ba'da 30, kecuali kalau sudah 3 hari. Ini adab orang Arab ketika itu. Namun ini tentunya kembali kepada urf masing-masing. Ya. Kalau di urf kita, kalau di masyarakat kita nggak ada masalah. Ya. Bertanya kesini tujuannya apa ya? Ya. Kesini cari siapa ya? Ini dalam urf kita tidak masalah. Ya, dan ini juga tidak dilarang dalam syariat. Ya, tidak dilarang dalam syariat. Falamma asbaha ihtamala qirbatahu. Maka ringkasnya Abu Dzar nginep di rumahnya Ali bin Abi Thalib. Nah, ketika asbaha, ketika pagi hari, maka Abu Dzar pamit untuk pergi dari rumahnya Ali bin Abi Thalib. Ihtamala qirbatahu, sambil membawa kirbah, sambil membawa tempat minumnya. Wazadahu, dan sambil membawa bekalnya. Ilal masjidi, pergi ke masjid. Dari rumahnya Ali, kemudian udah cepat-cepat ya, udah persiapan lagi, kemudian pergi ke masjid. Maksudnya Masjidil Haram. Fadhalla dzalikal yauma, dan Abu Dzar berteduh di sana, artinya menetap di sana di masjid di hari itu. Wala yarahu ar-rasul sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak melihat beliau, tidak melihat Abu Dzar. Dan Abu Dzar pun tidak mengenali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, maka ini menunjukkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walaupun beliau sudah menjadi nabi, tidak ada zayyun khasun, ya, tidak memiliki ciri khusus dari cara beliau berpakaian, dari cara beliau berjalan, dari cara beliau berbicara, bersikap, tidak ada yang khusus. Tidak ada yang spesial, biasa saja. Seperti keumuman masyarakat. Ya, makanya dari sini sebagian ulama mengatakan, sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Ibnu Utsaimin sendiri, bahwasanya pakaian yang paling terbaik adalah yang sesuai dengan kebiasaan masyarakat. Karena Rasulullah tidak menggunakan pakaian yang beda, tidak. Pakaiannya sama seperti keumuman masyarakat. Dan Rasulullah enggak pernah perintahkan pakailah gamis, tidak. Walaupun beliau suka dengan gamis, namun enggak pernah memerintahkan kita untuk pakai gamis. Demikian juga Nabi tidak pernah perintahkan kita untuk pakai imamah, walaupun beliau kemana-mana kalau keluar pakai imamah. Ya, enggak pernah lepas imamah. Ya, namun enggak pernah perintahkan kita. Ya, maka pakaian yang terbaik adalah yang sesuai dengan uruf masyarakat. Kalau masyarakat setempat, ya, pakaian yang dianggap sebagai pakaian orang baik itu pakai baju batik, ya batik. Kalau pakai baju koko itu adalah pakaian orang soleh di masyarakat itu, ya pakai baju koko. Ya, pokoknya yang sesuai dengan uruf masyarakat, tidak membedakan diri, ya, tidak beda sendiri. Tentunya selama masih dalam koridor syariat. Ya, kalau nanti di masyarakat itu umumnya orang wanita nggak pakai jilbab, ya jangan diikuti. Ya, tetap pakai jilbab yang syar'i. Kalau masyarakat setempat itu jilbabnya nggak syar'i, ya pakai jilbab yang masih ya menampakkan aurat atau menampakkan lekuk-lekuk tubuh, ya, atau jilbab yang indah-indah, maka ini nggak syar'i, maka jangan diikuti. Tetap para akhwat pakai jilbab yang syar'i. Hatta amsa fa'ada ila madja'ihi. Sampai sore hari enggak ketemu dengan Rasulullah. Maka beliau pun kembali ke tempat beliau berbaring, ya. Famarra bihi Aliyun, maka sekali lagi Ali bin Abi Thalib melewati beliau, melewati Abu Dzar. Faqala, maka Ali bin Abi Thalib mengatakan, ya, maksudnya berkata dalam hati, berkata kepada dirinya sendiri, amma ana lirrajuli ayya'rifa manzilahu alladhi udhifa bihi bil amsi. Apakah sekarang waktunya untuk bertanya kepada orang tersebut, untuk mengenalkan manzilnya, rumahnya, tempat tinggalnya, yang orang tersebut saya jamu, ya, kemarin sore, ya, yang saya jamu kemarin. Jadi dalam hati Ali bin Abi Thalib punya niatan untuk nanya, apakah sekarang ya waktu yang tepat untuk nanya kepada dia. Namun Ali bin Abi Thalib enggak nanya, ini baru sekedar niatan saja. Beliau enggak jadi nanya. Karena tadi beliau masih berpegang pada kaidah enggak boleh nanya kalau belum 3 hari. Fa aqamahu fa dhahaba ma'ahu. Maka Ali bin Abi Thalib pun membuat Abu Dzar berdiri, artinya diajak. Dan Abu Dzar pun pergi bersama Ali bin Abi Thalib ke rumahnya. La yas'alu wahidun minhuma sahibahu an syai'in. Dan mereka berdua tidak saling bertanya tentang apapun. Hatta idza kana al-yawmu tsalitsu. Ada 'ala mithli dzalika. Dan ini terus berulang sampai hari ketiga. Sama seperti itu. Tsumma qala lahu Aliyun, kemudian Ali bin Abi Thalib berkata kepada Abu Dzar, ya, setelah 3 hari baru nanya, ala tuhadithuni mal ladhi akdamaka. Maukah engkau sampaikan kepada saya apa tujuanmu kesini, ke Mekah ini? Qala in a'taitani ahdan wa mithaqan liturshiduni fa'altu. Maka kata Abu Dzar, andaikan engkau ingin memberikan kepadaku ahdan wa mithaqan, ingin memberikan kepadaku janji, liturshiduni, untuk memberikan aku petunjuk, fa'atu, maka aku akan beritahu. Jadi kasih syarat, Abu Dzar kasih syarat. Kalau nanti kamu janji mau ngasih tahu saya, ngasih petunjuk saya, ya setelah saya sampaikan, kamu harus janji kamu akan antarkan saya, kasih saya petunjuk. Kalau kamu mau janji seperti itu, baru saya kasih tahu. Nah, maka fa'ala fa'akhbarahu. Maka Ali bin Abi Thalib pun berjanji akan membantu dia, akan memberikan petunjuk. Maka Abu Dzar pun mengabarkan tujuannya, ya, bahwasanya dia ingin mencari orang yang mengaku Nabi, pengen tahu orangnya seperti apa, pengen tahu ajarannya seperti apa, dan seterusnya. Maka qala Ali bin Abi Thalib mengatakan, fa'innahu haqqun, yang engkau dengar itu benar. Wahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah Rasulullah benar. Faida asbahta fattabi'ni. Nanti kalau sudah pagi kamu ikuti saya. Fa inni in ra'aitu syai'an akhafuhu 'alaika kumtu ka'anni uriqul ma'a. Kemudian Ali bin Abi Thalib sebelum membawa Abu Dzar kepada Nabi, beliau membuat rencana. Karena kan ketika itu orang muslim dikit dan orang yang masuk Islam akan diganggu, akan disakiti. Ya, maka Ali bin Abi Thalib membuat siasat. Inni in ra'aitu syai'an akhafuhu. Nanti kalau saya melihat ada sesuatu hal yang mengkhawatirkan saya, yang membahayakan kamu, alaika, yang membahayakan kamu, kumtu ka'anni uriqul ma', maka saya akan memberikan tanda kepadamu seakan-akan saya menuangkan air. Akan ngasih kode, akan ngasih kode kepada Abu Dzar. Kalau ada preman Quraisy datang, kalau ada orang yang curiga kepada dia, ya, maka nanti Ali bin Abi Thalib akan ngasih tanda kepada Abu Dzar. Fa in madaitu fattabi'ni, namun kalau aku jalan terus, maka ikuti saya. Hatta tadkhula mudkhali, sampai nanti saya masuk ke sebuah tempat yang saya masuki. Fa fa'ala fantalaqa yattabi'u atharahu, maka Abu Dzar pun melakukannya dan Abu Dzar mengikuti jejak-jejak langkah Ali bin Abi Thalib. Hatta dakhala ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, sampai beliau masuk ke rumahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa dakhala ma'ahu, dan Abu Dzar pun masuk ke rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fasami'a min qawlihi wa aslama makanahu. Maka Abu Dzar pun mendengar sabda-sabda Nabi, ya, bicara dengan Nabi, kemudian akhirnya masuk Islam di tempat itu juga. Ini kisah masuk Islamnya Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu. Kemudian perhatikan, faqala lahu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi bersabda kepada Abu Dzar, irji ila qaumika. Kembalilah kepada kaummu wahai Abu Dzar. Kamu sudah masuk Islam. Maka sekarang dakwahi kaummu, kembalilah kepada kaummu. Fa akhbirhum hatta ya'tiyaka amri. Kabarkan kepada mereka ajaran ini, ajaran Islam. Sampai nanti datang kepada engkau bi amri. Datang kepada engkau perkaraku, ya, maksudnya datang kepada kaummu utusan yang aku utus nanti. Ya, karena aku sekarang sedang lemah. Ya, kaum muslimin sedang minoritas, belum bisa dakwah. Maka kamu silakan pulang dulu. Ya, nanti ketika kaum muslimin sudah banyak, akan aku utus kaum untuk mendakwahi kaum Ghifar. Ya, kita jeda dulu untuk adzan. Setelah itu kita lanjutkan sebentar. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillah rabbil alamin, assalatu wassalam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ya, Nabi SAW mengatakan kepada Abu Dzar, wahai Abu Dzar, kembalilah kepada kaummu dan kabarkanlah kepada kaummu, artinya dakwahkanlah mereka. Sampai nanti aku akan utus seorang utusan untuk berdakwah kepada kaummu. Qala, Abu Dzar mengatakan, wallazi nafsi biyadihi lasrukhanna biha baina dhahranihim. Kata Abu Dzar, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, demi Allah subhanahu wa ta'ala, lasrukhanna, sungguh aku akan berteriak, sungguh aku akan meneriakan biha, meneriakan tauhid, meneriakan la ilaha illallah, di tengah-tengah punggung mereka, maksudnya di tengah-tengah orang-orang Quraisy. Fakharaja hatta atal masjida, maka Abu Dzar keluar sampai datang ke masjid. Fanada bi'a'la sawtihi, dan dia berteriak dengan suaranya yang paling tinggi, dengan suara yang sangat keras, ashadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah. Seperti itu, ashadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah, dengan suara yang keras di Masjidil Haram, didengar oleh orang-orang Quraisy. Maka sudah bisa ditebak apa yang terjadi. Faqamal qawmu fadarabuhu, maka berdirilah orang-orang ketika itu dan memukuli Abu Dzar, mengeroyok Abu Dzar Al-Ghifari. Hatta abja'uhu, sampai membuat Abu Dzar terkapar, terbaring. Jadi babak belur dipukulin sama orang-orang Quraisy. Wa atal Abbasu fa'akabba alaih, kemudian datanglah Al-Abbas bin Abdul Muttalib, kemudian akabba. Akabba itu menutup dengan badan, jadi dikerukupi gitu ya, ditelungkupi ya, Abu Dzarnya dikerukupi, ditelungkupi dengan badannya Al-Abbas. Waqala wailakum, sambil mengatakan, celaka kalian wahai orang-orang Quraisy. Awalastum ta'lamuna annahu min Ghifar? Bukankah kalian tahu bahwasanya orang ini dari Ghifar? Wa anna tariqat tijaratikum ila Syami alaih. Dan bukankah Ghifar itu ada di jalan yang kalian tempuh kalau kalian mau ke Syam? Ya, kalau kalian ke Syam pasti lewatin Ghifar. Kalau kalian mukulin, gebukin orang Ghifar, kalian nanti di sana digebukin gimana? Nanti preman sana gebukin kalian, bahaya kalian. Fa'angqadhahu minhum, maka Al-Abbas pun menyelamatkan Abu Dzar dari keroyokan orang-orang Quraisy. Namun Abu Dzar tidak kapok. Tsumma ada minal ghaddi mithliha, kemudian besok harinya diulang lagi. Masyaallah, kendel sekali. Fadarabuhu wa taru ilaihi. Ya, maka sekali lagi orang-orang Quraisy memukuli Abu Dzar, mengeroyok Abu Dzar dan mengalahkannya. Dan sekali lagi Al-Abbas melakukan hal yang sama. Fa'akabba Al-Abbasu alaih, maka Al-Abbas pun menelungkupi Abu Dzar untuk menghalangi orang-orang Quraisy yang mukulin dia. Rawahu Al-Bukhari, hadis ini sahih riwayat Al-Bukhari. Ya, maka ini menunjukkan betapa gembiranya Abu Dzar ketika menerima hidayah Islam, dan betapa pemberaninya beliau. Dia pukulin tapi gak kapok, diulang lagi, menunjukkan betapa pemberaninya beliau. Namun ikhwah fillah rahimana wa rahimakumullah, ini bukan dalil bolehnya demo ya. Bukan dalil bolehnya demo. Yang pertama, antara demo dengan apa yang dilakukan oleh Abu Dzar ini beda, sama sekali berbeda. Maka kalau jadikan ini sebagai dalil demo, ini namanya qiyas ma'al fariq. Demo itu kepada pemerintah. Orang-orang yang demo, demonya biasanya kepada pemerintah. Kalau Abu Dzar enggak, Abu Dzar bukan seperti itu. Bukan protes kepada pemerintah, bukan protes kepada penguasa, bukan. Kemudian juga tentang merontak kepada penguasa, mencela penguasa, ada dalil-dalil khusus yang Nabi sabdakan. Kata Nabi SAW, man ahana sultan ahana Allah, barang siapa yang menghina, yang mencela sultan, Allah akan menghinakan dia. Wa man akrama sultan akramahullah. Orang yang memuliakan sultan, Allah akan muliakan dia. Hadis sahih riwayat Bukhari Muslim. Nabi juga bersabda, "Man sami'a ma kariha min amirihi syai'an falyasbir." Barang siapa yang mendengar yang tidak dia sukai dari penguasanya, dari pemimpinnya, maka bersabarlah. Maka demo dilarang oleh Nabi. Mencela penguasa dilarang oleh Nabi. Jadi pertama yang dilakukan oleh Abu Dzar bukan demo, dan yang kedua demo ada dalil-dalil yang melarangnya. Sehingga tidak tepat kalau menjadikan kisah ini sebagai bolehnya berdemo. Wa kana radhiyallahu anhu min asdaqin nasi qawlan. Dan Abu Dzar Al-Ghifari adalah orang yang paling jujur perkataannya. Lisannya jujur, enggak berbohong. Wa zahadihim fid dunya, dan orang yang dikenal dengan sifat zuhudnya terhadap dunia. Zuhud artinya menjauhkan diri dari perkara-perkara yang tidak manfaat buat akhirat. Jadi zuhud bukan artinya bermiskin-miskin. Bukan memiskinkan diri, bukan. Zuhud artinya menjauhkan diri dari perkara yang enggak manfaat untuk akhirat. Dan Abu Dzar Al-Ghifari dikenal sebagai orang yang zuhud terhadap dunia. Semua perkara dunia yang enggak manfaat untuk akhirat, beliau enggak mau lakukan. Radhiyallahu ta'ala anhum. Semoga Allah Ta'ala memberikan rahmat yang luas kepada beliau. Ya, demikian yang bisa kita baca, mudah-mudahan bermanfaat dan bisa kita amalkan faedah-faedah yang kita dapatkan dalam kehidupan sehari-hari. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.